Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din, para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan terus logo kita. Sekarang kita masuk ke halaman 28. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Kita baca bareng talqin ya. Ad-darsu tsalitsu. Pelajaran yang ketiga. Al-mudarrisu. Lima ta'akhartum ya ikhwanu. Kenapa kalian terlambat wahai saudara-saudara? Lima itu asalnya ada alif, maknya ada alif ya. Lima da atau lima. Ma, ma kan artinya apakah atau apa. Ketika huruf, ketika isim istifham ini kemasukan lam, alifnya dibuang. Seperti juga yang pada Al-Quran, amma yatasa'alun. Asalnya apa? An ditambah ma. Ketika kemasukan huruf jer, alif pada ma dibuang menjadi amma. Demikian juga yang kita baca sekarang, lima. Asalnya lima menjadi lima. Nah, Az-Zubairu. Li'anal mat'ama futihal yawma muta'akhiran. Dikarenakan tempat makan hari ini dibuka terlambat. Dikarenakan tempat makan hari ini dibuka terlambat. Nah, mat'am itu tempat makan, diartikan juga warung makan, restoran, dan yang semisalnya. Isim makan untuk fi'il ta'ima yat'amu. Nah, isim makan, isim yang menunjukkan tempat. Mata futiha. Mata futiha. Kapan dibuka? Kapan dibuka? Nah, futiha di situ nebul fa'ilnya huwa kembali ke mat'am. Berarti kapan tempat makan itu dibuka? Kapan tempat makan itu dibuka? Nah, di sini kita dapati fi'il majhul ya. Fi'il mughayyar shighah atau fi'il majhul. Nah, diartikannya dibuka, dipukul. Nah, dipelajari. Nah, itu fi'il majhul. Nah, ikut wazan fu'ila kalau fi'ilnya sulasi fu'ila. Nah, kalau fi'ilnya sulasi masjid atau lebih dari tiga huruf, nah maka wazannya yaitu dengan mengdoma huruf pertama, kemudian mendoma huruf ketiga seperti ta'alama menjadi tu'ulima, istakhroja menjadi ustukhrija. Nah, itu kecuali kalau ya fi'il yang sulasi majidnya satu huruf seperti alama menjadi ulima, fa'ala menjadi fu'ila, af'ala menjadi uf'ala, af'ala menjadi uf'ala. Nah, ada pembahasan fi'il majhul pada kitab kita, kitab apa? At-Tasrif Ilmi Tasrif. Antum bisa lihat di situ cara membuat fi'il majhul. Nah, cara membuat fi'il majhul atau disebut dengan fi'il mughayyar shighah. Gitu ya. Halaman berapa? Ada yang bawa bukunya? Karena nanti akan kita dapati banyak fi'il majhul ini. Pelajaran ketiga ini banyak membahas tentang fi'il majhul, ya. Pada halaman-halaman berikutnya juga akan disebutkan tentang fi'il majhul. Nah, dan antum alangkah baiknya nanti selesai pelajaran ini baik malam atau besok membaca tentang penjelasan fi'il majhul yang ada di kitab Syarab Al-Mumti itu. Halaman berapa? Halaman berapa di situ? Tertulis 108 ya. bukan 100, bukan 108. 187. Oh, 187. Pada pasal ke-6 dari bab kedua disebutkan fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Nah, di situ disebutkan kaidah-kaidah tentang membuat fi'il majhul. Ya, silakan dibaca nanti pada waktu selesai pelajaran atau di waktu lainnya. Barakallahu fikum, kita lanjutkan. Futihas sa'ata sahdisata. Tempat makan dibuka pada jam 6. Tempat makan dibuka pada jam 6. Mata yuftahu kulayomin. Wa mata yuftahu kulayomin. Dan kapan tempat makan itu dibuka setiap hari? Dan kapan tempat makan itu dibuka setiap hari? Yuftahu sa'ata sadisata illa rub'an. Yuftahu sa'ata sadisata illa rub'an. Dibuka pada jam 6 illa kurang seperempat. Illa disitu kurang. Iya. Yuftahu sa'ata sadisata illa rub'an. Dibuka pada jam 6 kurang seperempat. Dibuka pada jam 6 kurang seperempat. 6 kalau illa kurang, kalau wawu berarti artinya lebih. Kalau wawu ya yuftahu sa'ata sadisata wa rub'an, berarti artinya jam 6 lebih seperempat. Kalau illa artinya kurang seperempat. Barakallahu fikum. Ini biasa kita dalam baca tidak membaca dengan waqaf ya, supaya antum terbiasa dengan harokat i'rab. Illa rub'an. Kalau di waqaf kita baca illa rub'ah. Dan sengaja macanya tidak waqaf, sengaja untuk membiasakan terbiasa dengan harokat akhir yang benar sesuai i'rab. Qala ijlisu waftahul kitaba, aina kitabuka ya Idrisu? Ijlisu waftahul kitaba, aina kitabuka ya Idrisu? Duduklah dan bukalah kitab. Di mana kitabmu wahai Idris? Duduklah dan bukalah kitab. Di mana kitabmu wahai Idris? Ucapan ijlisu dan waftahu ini ditunjukkan kepada lawan bicara yang jumlahnya banyak. Itu karena kenapa? Karena wawu menunjukkan arti banyak kan? Artinya kalian atau mereka. Wawu. Kalau pada fil amr wawu artinya kalian. Ijlisu duduklah kalian. Bukalah kalian. Namun untuk meringkas arti dan ini sudah arti yang biasa diterapkan, kita baca duduklah. Bukalah. Seperti kalau antum ngobrol dengan orang banyak, antum bilang duduklah, silakan duduk, enggak bilang duduklah kalian, ya enggak. Cuman kalau ada yang menerjemahkan duduklah kalian, itu maksudnya untuk menegaskan fa'il aja. Kalau sampai diartikan duduklah kalian, bukalah kalian, itu untuk menegaskan fa'il. Sebetulnya kalau kita artikan duduklah, bukalah itu sudah benar, karena dalam percakapan kita sehari-hari ngucapnya gitu, duduklah. Baik ucapan ini diberikan kepada satu orang, dua orang, atau tiga orang kan, ucapannya sama. Ada tamu datang satu orang, kita bilang, duduklah. Atau jumlahnya dua atau tiga, kita ucap, duduklah, sama. Artinya boleh, ada yang ngartikan duduklah kalian, boleh juga ngartikan duduklah, enggak masalah. Suriqa kitabi ya ustadzu. Kitabku dicuri wahai ustaz. Kitabku dicuri wahai ustaz. Suriqa kitabuka mata wa aina. Suriqa kitabuka mata wa aina. Kitabmu dicuri kapan dan di mana? Kitabmu dicuri kapan dan di mana? Suriqal barihata min ghurfati wa ana ghaibun anha. Suriqal barihata min ghurfati wa ana dicuri tadi malam dari kamarku dalam keadaan aku tidak ada di kamar. Dicuri tadi malam di kamarku dalam keadaan aku tidak ada di kamar. Wa suriqat ma'ahu asya'u ukhra. Wasuriqat ma'ahu asyiahu ukhar. Dan juga dicuri barang-barang yang lainnya. Dan juga dicuri barang-barang yang lainnya. Nah, ma'ahu kalau diartikan berlafat bersamanya, yaitu bersama jam, juga dicuri barang-barang yang lain. Namun kalau kita artikan bersamanya, kelihatannya jarang dalam bahasa sehari-hari kita mengucap itu ya. Kita cukup ucap dicuri juga barang-barang yang lainnya. Nah, sa'ati wa hidha'i merinci ya. Sa'ati wa hidha'i wa mu'dhamu malabisi. Sa'ati wa hidha'i wa mu'dhamu malabisi. Nah, ini dirinci ini. Rincian ini sebagai badal kedudukan ya. Yaitu jam tanganku, sepatuku, dan kebanyakan pakaianku. Yaitu jam tangan dan sepatuku serta kebanyakan dari pakaianku. Awadzakallahu minha. Awadzakallahu minha. Semoga Allah memberikan ganti kepadamu. Semoga Allah memberikan ganti kepadamu. Uridul ana an as'alakum as'ilatan fiha fima afan. Uridul ana an as'alakum as'ilatan fima darastum amsi. Aku sekarang ingin bertanya kepada kalian pertanyaan-pertanyaan tentang pelajaran kemarin. Aku sekarang ingin bertanya kepada kalian tentang pertanyaan-pertanyaan pelajaran kemarin. Fi ayyi syahrin wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fi ayyi syahrin wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pada bulan apa Rasulullah SAW dilahirkan? Pada bulan apa Rasulullah SAW dilahirkan? Wulida sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabi'il Awal. Wulida sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabi'il Awal. Rasulullah SAW dilahirkan pada bulan Rabi'ul Awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabi'ul Awal. Wa fi ayyi sanatin wulida sallallahu alaihi wasallam ya Jabiru? Wa fi ayyi sanatin wulida sallallahu alaihi wasallam ya Jabiru? Dan pada tahun berapa Rasulullah SAW dilahirkan wahai Jabir? Dan pada tahun berapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan wahai Jabir? Ma adri. Aku tidak tahu. Alam tadrusu hadza? Bukankah engkau telah mempelajari ini? Bala darosnahu walakin nani nasitu. Tentu aku telah mempelajarinya, namun aku lupa. Man ya'rifu hadha? Siapakah yang tahu ini? Nah, antum mau melanjutkan bacaan apa seperti ini ditalkin? Kalau mau lanjutkan, silakan ada yang lanjutkan, nanti berganti. Wulida sallallahu alaihi wasallam. Wulida sallallahu alaihi wasallam. Ama sab'ina wa khamsi mi'atin lil miladi. Rasulullah SAW dilahirkan tahun 570 Masehi. Ya, satu lagi. Hada sahihun fi ayyi amin wulidata anta ya Idrisu. Benar ini benar. Pada tahun berapa dilahirkan kamu wahai Idris? Pada tahun berapa engkau dilahirkan wahai Idris? Berganti. ولدت عام 85 و300 و1000 للهجرة. Aku dilahirkan pada tahun 1385 Hijriah. 6. Lanjutkan terus. Wa fi ayyi 'amin wulidta anta ya Ahmadu? Dan pada tahun berapa engkau dilahirkan wahai Ahmad? Terus, kalau belum disuruh diganti terus. Ahmadu wulidtu 'ama 67 wa 900 wa 1000 lil miladi. Aku dilahirkan pada tahun 1967 Masehi. Aina wulidta ya Ahmadu? Di manakah engkau dilahirkan wahai Ahmad? Wulidtu fi Pakistan, fi Pakistana. Aku dilahirkan di Pakistan. Anta idan Pakistaniyun. Kalau begitu engkau adalah orang Pakistan. Isma'u ya ikhwanu. Dengarkanlah wahai saudara-saudara. Ashrahul ana qa'idatan nahwiyatan muhimmatan. Sekarang aku akan menjelaskan kaidah seputar nahwu yang kaidah ilmu nahwu yang kaedah penting. Kaidah ilmu nahwu yang sangat penting. Iya. Al-fi'lu imma mabniyun lil mal. Al-fi'lu imma mabniyun lil ma'lumi. Fi'il bisa berupa mabni lil ma'lum wa imma mabniyun lil majhuli dan mabni dan fi'il mabni lil majhul. Amal mabniyun lil ma'lumi adapun fi'il fi'il mabni lil ma'lum famithlu maka seperti qatala yaqtulu. Wa ammal mabniyun lil majhuli dan adapun fi'il mabni yang majhul famithlu maka seperti qutila yuqtalu. Naam, hasab ganti. Yuhdhafu al-fa'ilu ma'al fi'li ma'al fi'li al-mabniyyi lil-majhuli wa yuhallu al-maf'ulu bi maf'ulun bih. Dihapus fa'il bersama fa'il yang mabni untuk fi'il majhul. Fa'il dihapus pada fi'il majhul. Mabni artinya dibentuk, dibangun. Arti kalau boleh enggak kita artikan, langsung aja fi'il majhul. Fi'il yang dibuat majhul. Fi'il yang dibentuk atau dibuat majhul, mabni di situ maksudnya itu. Naam. Fa'il dihapus bersama dengan fi'il yang dibuat majhul. Terus wa yuhallul maf'ulun bih dan dan maful bihi menempati tempatnya. Tempatnya. Yaitu tempatnya fa'il tadi. Namanya fa'il. Dinamakan naibul fa'il. Wa huwa marfu'un. Nah, yusama naiba fa'ilin dan disebut dengan naibul fa'il. Nah, yusama di situ ada naibul fa'ilnya huwa kembali ke maful bihi ya. Naiba fa'ilin yang dalam kurung sebagai maf'ulnya. Naam. Wa huwa marfu'un dan dia marfu. Naqulu kami katakan qatalal jandi qatalal jundiyu qatalal jundiyul jasusa. Tentara membunuh, telah membunuh mata-mata. Menjadi qutilal jasusu. Mata-mata dibunuh. Iya. Yasma'un nasul adana biwuduhin. Orang-orang mendengar azan dengan jelas. Dengan jelas. menjadi yusma'ul adhanu biwuduhin. Adhan didengar, adhan didengar dengan jelas. Nah, adhan didengar atau terdengar dengan jelas. Nah, barakallahu fikum. Bacaan yang kita baca dalam percakapan ini mengandung juga kaidah pelajaran ya. Nah, di situ menjelaskan tentang fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Fi'il ma'lum itu fi'il yang memiliki fa'il. Adapun fi'il majhul, fi'il yang tidak memiliki fa'il namun yang dia miliki adalah penggantinya fa'il, disebut dengan naibul fa'il. Disebut dengan naibul fa'il. Nah, dan fi'il majhul bahasa lainnya fi'il mughayyar sigha, fi'il yang bentuknya diubah. Nah, dari mana naibul fa'il ini? Naibul fa'il berasal dari, bisa dari maful bihi. Nah, seperti pada contoh yang kita baca, qatalal jundiyul jasusa, gitu ya. Qatalal jundiyul jasusa. Nah, jundiyu sebagai fa'il. Ketika jundiyu dibuang, dibuang maka maful bihi menempati posisi fa'il ini. Yaitu menjadi apa? Menjadi penggantinya fa'il, disebut naibul fa'il. Maka ketika ia menjadi penggantinya fa'il, ia mengambil hukum fa'il. Yaitu apa hukum fa'il? Fa'il itu hukumnya rofa. Maka dia menjadi marfu yang sebelumnya mansub karena maful bihi berubah menjadi marfu. Itu kan? Coba antum lihat itu. Qatalal jundiyul jasusa. Jasusa mansub enggak? Mansub. Maful bihi tanda nasabnya fathah. Ketika menjadi naibul fa'il, dia menjadi marfu. Tanda rofa'nya doma. Qutilal jasusu. Nah, itu ya. Nah. Barakallahu fikum. Demikian juga yang setelahnya yasma'un nasul adzana bi wuduhin. Nasnya dibuang, al adzan yang tadinya maful bihi dijadikan naibul fa'il. Yusma'ul adzanu bi wuduhin. Nah. Juga naibul fa'il bisa dari jar majrur. Seperti apa? Marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Aku melewati Zaid. Marartu fi'il dan fa'il kan? Ba harful jar, Zaidin majrur bil ba. Nah, diganti kalimatnya. Tadi marartu bi Zaidin. Sekarang fa'ilnya dibuang. Menjadi apa? Murra bi Zaidin. Zaid dilewati. Yang tadinya marartu bi Zaidin jadi murra bi Zaidin. Zaid dilewati. Nah, maka mana naibul fa'ilnya sekarang? Jar majrur itu naibul fa'ilnya. Menempati fi mahali rafa'in naibul fa'il. Karena itu banyak yang mengatakan al-fa'il alladhi lam yusamma fa'iluhu, yang fa'ilnya enggak disebut. Maful alati lam yusama fa'iluhu ya, maful yang tidak disebut fa'ilnya. Itu kalau dari maful bihi. Nah, lanjutan bacaan. Ya Muawiyatu ibnil fi'la fi hadhil jamilati lil majhuli. Yang tadi disebutkan bahwasanya bisa dari jar majrur, antum baca halaman 187 dijelaskan di situ. Naibul fa'il itu bukan sebatas dari maful bihi tapi juga dari yang lainnya. Seperti yang tadi disebutkan murra bi Zaidin itu ada di situ, antum tinggal baca. Nah, lanjutan. Khuliqal insanu ulang dari ya Muawiyatu diganti. Ya Muawiyatu. Ganti. Bergilir. Ya Muawiyatu ibnil fi'la fi hadhil jumlati lil majhuli khalaqallahul insana min tin. Khuliqal insanu min tin. Al insanu huna naibu fa'ilin. Al mudarrisu hati misalan ahoro lil fi'lil mabni lil majhuli ya Idris. Kutila Umaru radhiyallahu. Diterjemahkan belum? Satu kalimat diterjemahkan ya Muawiyatu ibnil fi'la fi hadhil jumlati lil majhul. Diartikan. Ya Muawiyatu, wahai Muawiyah, ibnil ibnil fi'la fi hadhil jumlati lil majhuli. Artikan dulu. Rubahlah fi'il dari jumlah ini ke majhul. Ya. Khalaqallahul insana min tin. Allah menciptakan manusia dari tanah. Yang Muawiyah. Yang insanu dirubah ya, harakatnya domah enggak diantum? Ya, dirubah fathah, dirubah fathah. Khalaqallahu insana. Ya. Nah, kalau sampai dibaca khalaqallahal insanu salah besar, jadi kufur ya. Nanti ya. Kufur. Iya. Kalau khalaqallahal insanu artinya manusia menciptakan Allah. Mintin dari tanah lagi disebutkan. Tambah-tambah lagi kufurnya. Itu akidahnya itu yang dilakukan oleh orang Buddha Hindu kalau gitu. Mereka ciptakan sesembahan dari tanah. Dari tanah liat. Itu ya. Nah, itu apa? Fungsinya nahu ketika seorang itu mengerti nahu. Nah, lanjutan. Muawiyah tu hulikol insanu mintin. Manusia diciptakan dari tanah. Al insanu manusia huna naibun naibu fa'ilin. Itu naibul fa'il. Pengganti fi'il. Pengganti fa'il. Iya. Lanjutkan. Al mudarrisu guru. Hati misalan ahoro lil fi'lil mabni lil majhuli ya Idrisa. Ya-nya dibaca. Karena ada tasdid di situ. Tasdid ya. Dibaca ya-nya. Al mabniyi gitu. Tulang. Hati misalan ahoro lil fi'lil mabniyil majhuli ya Idrisa. Ya Idrisu. Lil majhuli. Ya Idrisu. Berikan contoh yang lain untuk fi'il mabni yang majhul wahai Idris. Nah, ya berganti aksan tuh. Idris qutila Umaru radhiyallahu taala anhu wa huwa yusalli bin nasi fil masjidin nabawi. Umar radhiyallahu anhu terbunuh. Dibunuh. Umar radhiyallahu taala anhu dibunuh ketika beliau mengimami manusia di Masjid Nabawi. Ya Ahmadu hati mithalan akhara ala an yakuna al fi'la fihi mudari'an. An yakuna al fi'lu fihi mudari'an. Ya Ahmad, berilah contoh yang lain untuk fi'il yang bentuknya mudhari. Ya. Ahmad, yuqtalu alafun minan nasi fil hurubi. Ribuan manusia terbunuh dalam peperangan. Ya Jabiru aksannya dibunuh. Ribuan manusia dibunuh dalam peperangan. Iya. Bisa juga terbunuh, namun konteks seperti ini kita lebih bagus dibunuh. Iya. Ya Jabiru hati mithalan akhara ala an yakuna naibul fa'ili fihi muannatsan. Ya Jabir, berilah contoh yang lain untuk naibul fa'il berupa muannats yang berupa muannats. Jabir, tuqra'u suratul Fatihati fi kulli raka'atin. Surat Al-Fatihah dibaca pada setiap rakaat. Naam, ahsanta. Berganti. Al-Mudarisu. Ya Hasanu. Wahai Hasan. Atas tati'u antat kuro ayatan fiha fi'lun mabniyun lil majhuli. Wahai Hasan, apakah engkau bisa menyebutkan sebuah ayat yang di dalamnya terdapat fa'il fi'il mabni yang majhul. Al-Hasan, na'am. Astati'u bi'aunillahi. Qala Allahu ta'ala, walladzina yad'una min dunillahi la yahlukuna syai'an wa hum yuhlakun. Ya, aku bisa dengan menyebutkan pertolongan dengan Allah Ta'ala. Ya. Qala Ta'ala, Allah berfirman, dan orang-orang yang menyeru selain Allah, yang mereka, ya, waladina di situ sebagai objek, ya, maful bihi muqaddam, dan mereka yang diseru, dan mereka yang diseru selain Allah tidaklah menciptakan, mereka tidak bisa menciptakan segala sesuatu sedikit pun sesuatu. Wahum yukhlakun, dan mereka lah yang diciptakan. Naam. Jadi waladina yad'una ini memang fiilnya fiil mudhari' maklum. Artinya apa? Menyeru. Mereka menyeru siapa ini? Orang-orang yang berbuat syirik, gitu kan? Yang di depan aladinanya tuhan-tuhan yang diseru. Naam. Jadi kalau diartikan, enggak mengartikan dengan penyesuaian, memang agak bingung artikannya. Sehingga yang seperti ini kadang kita artikan fi'il ma'lum menjadi majhul. Mengerti maksudnya? Yad'una fi'il ma'lum atau majhul? Ma'lum. Ma'lum kan? Kalau ma'lum artinya apa? Me kan? Menyeru, ya? Mereka menyeru gitu kan? Nah, namun karena berusaha untuk memahamkan bahwasannya apa? Yang di depan itu maful bihi, kita rubah yang ma'lum mengartikannya jadi majhul. Secara bahasa Indonesia, bukan secara bahasa Arab, mengartikan bahasa Indonesia, kita artikan, dan sesembahan-sembahan yang diseru selain Allah, dan sesembahan-sesembahan yang diseru selain Allah, gitu kan? Mereka itu siapa? Sesembahan itu layah lukuna syai'an. Mereka tidak bisa menciptakan sesuatu pun, atau sedikit sesuatu tidak bisa diciptakan. Wahum yukhlakun, bahkan mereka lah yang diciptakan. Nah, gak bisa dipahami ini. Artinya terkadang menerjemahkan sesuatu kita keluar dari asal kata itu, harusnya diartikan maklum menjadi majhul, namun diartikannya menjadi majhul. Nah, dari sisi apa? Dari sisi penyesuaian bahasa Indonesia aja. Tapi kalau bisa diartikan maklum, maka lebih baik. Kira-kira antum bisa mengartikan maklum nggak? Yad'una apa? Kalau diartikan maklum gimana? Bisa nggak? Mengerti maksud anda? Waladina di situ objek yang diawalkan, yad'una fi'il dan fa'il. Bisa enggak diartikan dengan fi'il ma'lum yang yad'una sesuai dengan fi'ilnya, dia ma'lum. Bisa, Bu Ben? Mengerti enggak pertanyaan anda? Belum mengerti pertanyaannya. Pertanyaan belum bisa pahami. Abu Fahmi, paham enggak pertanyaan anda? Jadi kan anak artikan, dan sesembahan yang mereka seru, majhul kan? Iya. Yang mereka seru. Di balik tak mungkin. Apa? Di balik mungkin menerjemahkannya. Iya, gimana? Kalau balik gimana? Dan mereka menyeru sesembahan-sembahan selain Allah. Dan orang-orang yang menyeru sesembahan selain Allah. Allah. Iya, dan orang-orang yang menyeru sesembahan selain Allah. Iya, betul. Terus layak khuluku nasyaan, sesembahan tersebut tidak menciptakan sesuatu, dan mereka lah yang diciptakan. Nah itu tepat. Ini lebih bagus dalam menerjemahkan, karena enggak merubah fiil, ya, enggak merubah fiil yang maklum menjadi majhul. Karena fiil yad'una kan fiil maklum di situ. Nah itu bagus, aksanta. Jadi mengartikan yang lebih tepat begitu. Dan orang-orang yang menyeru sesembahan selain Allah. Orang-orang di sini mana? Yad'una, ya, yang wawu di situ. Iya. Yang wawunya kita ngartikan wawu ini, bukan ngartikan aladina, bukan. Iya. Ngartikan wawu yang ada pada yad'una ini. Apa kita artikan? Dan orang-orang yang menyeru. Baru kita artikan aladina, menyeru sesembahan-sesembahan Aladin yang kita artikan sekarang. Min dunillah, selain Allah. Nah, sekarang mengartikan yang setelahnya, min dunillah. La yakhluquna syai'an, mereka tidak menciptakan. Siapa mereka ini? Penyeru apa yang diseru? Yang diseru. Yang diseru Aladina yang di awal tadi Aladina. Mereka tidak menciptakan sesuatu pun syai'an, wa hum yukhlaqun, bahkan mereka yang diciptakan. Nah, barakallahu. Ya, bagus itu. Yang tepat gitu. Masyaallah. Nah. Lanjutan bacaan. Ahsanta ya Hasanu. Ayumkinuka antadkura hadithan nabawiyan yahwi fa'ilan fi'lan mabniyan lil majhuli ya Zubairu. Bagus sekali engkau wahai Hasan, apakah memungkinkanmu untuk menyampaikan sebuah hadis, menyebutkan sebuah hadis Nabi yang mengandung fa'il yang mengandung fa'il fi'il mabni majhul wahai Zubair. Yumkinuni insyaallah. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yulda'ul mu'minu min zuhrin wahidin marotaini. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, artinya insya Allah aku bisa. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Seorang mukmin yultahu Disengat ular. Disengat ulat. Ular. Dari satu lubang. Dua kali. Maksudnya seorang mukmin itu tidak disengat dua kali dalam satu lubang. Artinya. Artinya kalau dia tahu di situ ada ular, terus disengat, ya jangan ke situ lagi. Nanti disengat lagi. Ini apa? Arti hadis ini? Artinya bahwa seorang mukmin itu ketika berbuat salah, berbuat kesalahan, dosa dan seterusnya, jadikan pelajaran, jangan berbuat lagi. Nah, cukup yang sudah terjadi itu sebagai pelajaran. Ya, hasab ganti. Soal. Maju. Maju mohon. Disetrap. Masya Allah. Intahal waktu ya Ustaz. Waktu telah habis wahai Ustaz. Aron nalin carosu, apakah bel telah berbunyi? La yusma'u sautul carosi fi faslina hadha. Suara bel tidak didengar pada di kelas kami ini. Mundu mata, sejak kapan? Mundu usbu'ina au akthar, sejak dua pekan atau lebih. Enam. Ahsantum. Barakallahu fikum. Tamarinu, latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Enam. Nomor satu, lima ta'akhkharat tulabu, kenapa para siswa terlambat. Apa jawabannya? 6. Ta'akhkharat tulabu li'anal mat'ama futiha muta'akhiron. 6. Para siswa terlambat karena tempat makan dibuka terlambat. Muta'akhiron. Nomor 2, fi ayyi sa'atin yuftahul mat'amu kulla yawmin? Pada jam berapa tempat makan dibuka setiap hari? Wa mata futihal yawma? Dan pada jam berapa dibuka hari ini atau hari tersebut? 6. Apa jawabannya? Yuftahul mat'amu kulla yawmin fi sa'ati sadisati ila rub'an wa futihal yawma saata sadisata, dan pada hari ini dibuka pada jam 6. Nah, boleh diucap fi sa'ati atau langsung sa'ata sadisata ya. Seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan lalu. Nah, ketika fi-nya dibuang berarti terus dia mansub, berarti mansubnya apa? Binas il khafid. Mansub dengan membuang huruf jar. 6. Berikutnya yang keempat, yang ketiga ya. Fi ayyi syahrin wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, pada bulan berapa Rasulullah SAW dilahirkan? Apa jawabannya? Wulida sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabiul Awal. 6. 6. Wulida fi syahri Rabiul Awal. Ahsanta. Dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Nomor 4. Fi ayyi amin wulida? Wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada tahun berapa Rasulullah SAW dilahirkan? Apa jawabannya? Wulida ama sab'ina wa kham sab'ina wa kham si mi'atin lil miladi. Dilahirkan pada tahun berapa? 570 Masehi. Nah, lil milad, milad itu untuk kelahiran, maksudnya Masehi, kelahiran siapa? Nabi Isa alaihissalam ya. Satu Masehi kelahiran beliau Nabi Isa alaihissalam. Lil milad, milad itu artinya milad, kelahiran sebetulnya. Nah, diartikan dalam bahasa kita Masehi, karena itu kelahirannya Al-Masih ibnu Maryam, Masehi dari Al-Masih. Nah, fi ayyi amin wulita anta, pada tahun berapa engkau dilahirkan? Apa jawabannya? Masing-masing beda-beda kan? Lupa tak? Nasi itu. Nah, kalau yang dilahirkannya tahun berapa? Tahun 2000 ya, wul itu ama alfain. Aku dilahirkan tahun 2000. Ama alfain, amanya mudhof, alfainnya mudhofun ilai. Kalam tahun 2000 ya. Nah, dilahirkan pada tahun 1999. Ulitu ama alfun wa tis'atu wa tis'u mi'ah. Ama alfi wa tis'atu wa tis'u mi'ah. Kita lanjutkan. Aina kutila Umar radhiyallahu an? Di mana Umar dibunuh? Di mana Umar radhiyallahu an dibunuh? Apa jawabannya? Naam. Kutila Umaru fil Masjidin Nabawi, atau dikasih halnya. Kutila Umaru wa huwa yusalli bin nas fil Masjidin Nabawi. Umar radhiyallahu anhu dibunuh dalam keadaan mengimami salat di Masjid Nabawi. Ayu suratin tuqra'u fi kulli raka'ah? Fi kulli raka'atin. Surat apa yang dibaca pada setiap rakaat? Apa jawabannya? Surat Al-Fatihah. Ya, 6. Tuqra'u suratul Fatihati, tuqra'ul suratul Fatihati fi kulli raka'atin. Surat Al-Fatihah dibaca pada setiap rakaat. Tuqra'u suratul Fatihati fi kulli raka'atin. 6. Manil ladzi suriqa kitabuhu? Siapa yang kitabnya dicuri? Apa jawabannya? 6. Alladzi suriqa kitabuhu Idrisu. Yang kitabnya dicuri adalah Idris. 6. Barakallahu fikum. 6. Kita cukupkan sampai di sini ya. 6. Iya, ada pertanyaan. Silakan. Yang di halaman pertama, nomor 4 dari bawah. Halaman 28. Halaman iya. Ahmad yang wulida sallallahu alaihi wasallam di syahri Rabi'in al-awwal. Rabi'in awal itu berarti halaman 28. Iya, nama Robi. Iya, al-awalnya kalau dipecah Robi itu dianggap nama al-awal sebagai sifatnya Robi. Karena itu al-awalnya dia ma'rifat, sebab Robi ma'rifat dengan nama. Ya. Robi ma'rifat dengan ma'rifatnya karena nama ya. Ma'rifat kan ada macam-macam, ada ma'rifat karena domir, ada karena nama, karena isim isyarah, isim mausul, karena beral gitu kan. Nah, Robi di situ nama yang dia itu nama bulan, Robi. Dan Robi ada dua, ada Robi al-awwal, ada Robi atsani. Setelah dijadikan nama bulan, dia jadi satu kesatuan nama. Robi awal itu satu kesatuan nama. Namun kalau dipecah, dia itu Robi itu sudah nama. Mengerti maksudnya? Artinya kenapa al awal? Kenapa al awal? Ya, di situ sebagai sifat bagi Robi. Kalau diartikan satu-satu ya. Karena Robi-nya makrifat, maka al awalnya harus makrifat juga, karena sifat itu mengikuti mausuf. Kalau mausufnya makrifat, maka sifatnya juga makrifat. Na'at mengikuti man'ut. Na'atnya makrifat, mausufnya makrifat, maka na'atnya juga makrifat. Seperti Jumada. Jumada kan nama. Apa bilangnya? Jumadal ula. Ada alif lam kan? Jumadal ula, al-ula. Iya enggak? Karena dia juga sifat untuk Jumada. Jumada. Nah itu. Atau singkat apa? Kalau di kalau ya kalau dibikin mudhof ilaih salah. Robi'il awali salah. Robi'il awali salah. Namun kalau ditanwin benar. Kalau untuk membaca karena ngikut kaidah waqaf, robi'inil awali lebih bagus. Robi'inil awali karena Robi'in kan ada nun di situ ya. Dalam lafaz ada nun enggak? Robi'in. Nah, nunnya ketika nun itu sukun ketemu dengan sukun dibaca kasrah nunnya menjadi Robi'inil awal. Tadi mungkin karena ana baca Robi'il awal gitu kan. Robi'il awal jadi seolah-olah dia kasrah satu kan. Nah, tapi kalau dipahami itu kasrah satu maka kita jangan baca Robi'il tapi dibaca Robi'inil awali supaya tahu itu adalah tanwin. Tanwin itu kan ibarat dari nun sukun secara lafaz namun tidak secara tulisan. Itu tanwin. Gitu kan? Tanwin itu apa? Nun sukun secara lafaz tidak secara tulisan. Kitabun. Ada nun secara lafaz nun bukan kitabun. Nun. Ini enggak kitabun, ada ba, ada nun belakangnya, nun sukun kan? Secara lafaz nun. Namun secara tulisan double doma kan itu tanwin ya. Nah, ketika secara lafaz ini dia berupa nun sukun kemudian setelahnya ketemu sukun lagi maka ketemulah dua sukun. Secara lafaz ketemu dua sukun secara lafaz ya, maka hidupkan sukun tersebut. Nah, karena yang sukun di situ berupa nun, maka nun kita hidupkan dengan kasrah. Gitu kan? Seperti yang sekarang Robi'in. Mungkin pertanyaan Bet. Iya. Tahri Robi inil awal ini naat manut dengan naatnya tahri Robi in dan al awalnya manut atau Robi ini itu mudhof ke al awali. Kalau sahru itu mudhof, Robi in mudhof ilai. Nah. Itu ya. Sahri itu kan mudhof dia. Sahri Robi in. Ya. Robi innya mudhof ilai. Nah. Dan dia satu kesatuan dengan al-awwal, satu kesatuan. Al-awwal di situ, al-awwalnya kalau dipecah dari kalimat robi, dia itu sebagai sifatnya untuk robi. Karena robi di situ ma'rifat, maka al-awwal dikasih al. Maksud anak gitu. Seperti kita ngucap Jumada. Jumada itu kan kelihatannya enggak ada al-nya. Memang ada al kan Jumada? Namun itu ma'rifat bukan nakiro. Karena itu dikasih al di belakangnya. Jumadal ula. Jumada athaniya. Atau al-akhiro. Kan itu. Al-akhiro, al-akhiro dikasih tak merbuto. Itu maksudnya ya. Yang mana nat manut? Boleh dipecah gitu gak masalah. Fi harful jar syahri majrur fi wa mudhof robiin mudhofun ilai al awal sifat li robi boleh enggak masalah dipecah gitu. Namun kalau itu dijadikan satu kesatuan nama juga enggak masalah. Nah, kalau secara i'rab perkata ya kita pecah. Syahrin dia itu apa tadi syahri mudhof robiin mudhof ilai al awal sifat untuk robi. Sifatnya untuk Robi di situ. al awalnya. Nam. Iya. Kalau ar-robiul awal bulan tidak ada alif lam depan. Apa emang tanpa alif lam? Dari sananya sudah tanpa alif lam. Iya. Ada isim-isim yang ma'rifat beral dan ada yang enggak. Nama aja ada yang ma'rifat beral. Nah, ketika nama itu ma'rifat beral, alnya al-zaidah, bukan ma'rifat karena alnya. Seperti al-yazid. Ada alnya, al-fadl, al-harif. Itu nama kan? Nah, kalau alnya dibuang, yazidu, harif, harifun, fadlun juga masih ma'rifat. Selagi dia itu dipakai untuk nama. Nah, masih ma'rifat. Nah, ketika dikasih alnya al-zaidah. Nah, untuk menambah al atau enggaknya sama'i lagi. Sama'i. Mereka sudah pakai atau enggak? Yeah. Kalau mereka pakai al, ya kita pakai al. Ya seperti ini, Robi, mereka enggak pakai al, ya kita enggak pakai. Al itu enggak kita pakai. Ya itu. Nah. Ada lagi pertanyaan? Nah. Al-Qahir. Nah, kalau tadi tambah-tambahin jangan. Iya. Silakan yang bagi para pendengar kalau bertanya boleh lewat grup. Naam. Bisa bertanya lewat grup atau titip pertanyaan kepada anggota grup ya. Naam, baik yang ada di grup Umahat ataupun grup Ikhwan. Insyaallah dijawab pada waktu pelajaran. Pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran. Naam. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.